Kamis Talk FM, saya Kiki Wijaya masih dengan Bang Kavi Kurnia di Kavis Break. Dan untuk Anda yang akan berinteraksi, kita masih membahas mengenai ilmu ngecap ya. Langsung ke 0816924924 SMS Anda. Bang Kavi, ini uniknya begitu ya, dari ilmu ngecap ini kan memang kalau pengen mempunyai keahlian di ilmu ngecap harus belajar. Mengasahnya sendiri kayak apa sih Bang triknya? Ya, jadi sebenarnya sangat basic ya, sangat basic. Sebuah cerita yang bagus, sebuah cerita yang bagus itu harus punya bobot, gitu loh. Ya harus punya bobot dalam arti kata ada cerita, ada sesuatu yang menarik, yang sangat luar biasa memang menjadi inti ceritanya. Jadi kalau Anda ingin menceritakan sesuatu tentang produk Anda atau jasa yang Anda jual, Anda harus cari bobotnya itu yang mana. Oke, itu satu gitu loh ya. Nah, kedua, misalnya katakanlah produk Anda didesain oleh seorang desainer dari luar negeri gitu loh ya. Anda harus tahu siapa, kemungkinan besar desainer itu punya cerita hidup yang menarik gitu loh. Jadi itu kadang-kadang menjadi bobot yang very interesting gitu loh. Dan kemudian filosofi dari desainnya itu sendiri menjadi apa, bobot yang sangat penting. Jadi cerita itu harus punya bobot gitu loh. Kedua, cerita itu bisa juga menjadi cerita yang harus ada kesinambungan. Jadi waktu kita bercerita itu jangan sampai cerita kita itu ngalor ngidul gitu loh. Jadi cerita itu harus benar-benar punya kesinambungan yang bagus gitu loh. Jadi harus ada awalnya, kemudian ada alur ceritanya, dan yang paling penting adalah ada klimaksnya, ada ding, ada jedornya. Sebuah cerita yang bagus misalnya, tidak semua cerita harus berakhir happy ending, tapi itu adalah endingnya, itu adalah klimaksnya gitu loh. Nah, seringkali kan banyak orang mengatakan, wah filmnya gak seru gitu loh. Kenapa? Karena kemungkinan besar ceritanya tidak memiliki bobot gitu loh. Itu satu. Yang kedua, mungkin klimaksnya gak luar biasa, gitu-gitu aja, deng gitu loh, tipis-tipis aja gitu, anget-anget aja, adem-adem aja gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan mengapa cerita itu akhirnya menjadi tidak menarik gitu loh ya. Tapi misalnya contoh, misalnya ya, sering kali kan ya, contoh lah yang paling menjadi legendaris lah ya, beberapa produk itu kan adalah cerita di ininya, di pembungkusnya, mengapa produk itu sangat luar biasa gitu. Hingga hari ini gitu loh, perokok-perokok yang sangat-sangat fanatik terhadap di Samsung misalnya, itu ingat betul gitu cerita yang ada di bungkusnya gitu loh, tentang rokok itu sendiri gitu loh. Jadi, dan itu khas gitu loh, itu bagaimana itu cerita itu diramu menjadi sesuatu yang luar biasa, itu sangat khas gitu. Jadi cerita itu the art of storytelling itu sangat bisa. Jadi Anda harus cari bobotnya, alurnya harus bagus, cerita itu harus mengalir gitu loh. Jangan berhenti di kanan kiri kemudian menimbulkan kebingungan tersendiri. Dan jangan terlalu banyak subtema di dalam ceritanya itu sendiri, gitu loh. Terus kemudian akhirnya adalah harus ada klimaks gitu loh. Harus ada klimaksnya. Iya. Jadi kayak contohnya ya, mungkin salah satu produk yang remeh itu adalah brownies kukus Amanda, gitu loh. Oke. Yang udah pasti gitu loh, Amanda itu adalah singkatan anak mantu gitu loh. Anak mantu, Amanda tuh anak mantu gitu loh. Ada yang bilang damai, anak mantu damai, makanya ada Amanda, brownies kukus Amanda. Ada yang bilang Amanda itu anak mantu dagang bersama gitu. Nah, itu aja gitu loh, itu sudah menjadi cerita yang sangat romantis gitu loh, dimana anak mantu dagang sama-sama atau berdamai sama-sama gitu loh. Itu bisa jadi ceritanya itu sederhana ya Bang ya. Iya, udah, itu aja udah, itu aja udah romantis gitu loh, cerita itu romantik gitu loh. It's a romantic story gitu loh. Terus kemudian kenapa dibilang brownies kukus gitu, itu adalah kemampuan bercerita yang sangat luar biasa. Padahal sebenarnya itu adalah mungkin bulu kukus coklat gitu. Tapi dijadikan brownies kukus gitu loh, bukanlah sebagai bolu kukus coklat. Iya. Okay. Nah, itu ras the art of storytelling gitu. Itu di situ menjadi sangat penting. Kalau bicara mengenai story bang, kadang-kadang kalau kita lihat film aja ya, endingnya itu nggak selalu dengan yang klimaks, tapi kadang membuat kita menebak-nebak sendiri gitu kan. Ya hanging. Tapi kalau kita menjual produk atau jasa, kita tidak bisa membuat suatu cerita yang hanging, yang akhirnya itu ngegantung, nggak bisa. Oh, ada pengecualiannya ya? Iya, karena kalau ngegantung, emangnya kita mau bikin film serial? Kalau kita mau bikin film serial sih boleh, tapi kalau Anda ingin bercerita seperti itu, nggak akan bisa. Oke. Baik. Kita jeda lagi nih, nggak terasa, baru sebentar. Oke, masih ada satu sesi lagi ya, kita berbincang dengan Bang Kavi di Kavi's Break tentunya, dan kita nanti juga sesi terakhir akan mengumumkan siapakah pengirim SMS terbaik untuk mendapatkan hadiah berupa kaos Kavi's Break dan juga ada buku dari Bang Kavi Kurnia. Tetap di Pop FM.